aku sih anak lanang. Mosok yatim piatu gue jam, copot jami. Sepatu gua sih dua peni kena. Kere kere. Lagi pas nyanyi deh yatim piatu malang nasibmu ya. Oh ngono. Aturkan netral bersama Mamet mainkan. Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Oh, hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Sedih